Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan kajian kita membaca buku Tafsir Salat. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang fikih dan tafsir salawat. Memiliki bukunya silahkan dibuka di halaman 271. Yang pertama adalah dimulai dari kalimat at-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah atau redaksi yang lainnya sampai kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini bacaan tasyahud. Yang kedua adalah bacaan salawat. Dimulai dari kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Baik yang di situ ada tambahan fil alamin maupun yang tidak ada tambahan fil alamin. Yang ketiga adalah doa permohonan pelindungan dari empat hal. Yaitu kalimat Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan yang keempat adalah doa bebas yang dikembalikan kepada keinginan masing-masing orang yang sholat. Dan bagian yang keempat ini pernah kita singgung dalam masalah doa sujud. Apakah ini boleh dibaca dengan menggunakan bahasa selain Arab ataukah tidak diperbolehkan? Ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Baik, keempat bacaan tersebut memiliki hukum yang berbeda di posisi tasyahud akhir. Kita berbicara untuk tasyahud akhir karena tasyahud awal sudah pernah kita bahas. Dan dalam tasyahud awal, kita lebih merajihkan, lebih menguatkan pendapat bahwa untuk tasyahud awal, bacaan tasyahud yang berlaku hanya nomor satu. Yaitu kalimat at-tahiyyatu lillah sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sedangkan tasyahud akhir maka di situ ada tambahan bacaan-bacaan yang lain dan nanti kita akan lihat apa hukum masing-masing. Yang pertama adalah bacaan tasyahud yaitu mulai kalimat at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bacaan tasyahud ini hukumnya wajib berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis idza qa'adtum fi kulli rak'atain faqulu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Apabila kalian duduk setelah mendapatkan dua rakaat maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat sampai kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kita perlu memahami bahwa hadis tentang at-tahiyyat itu berbeda dengan hadis tentang salawat. Hadis tentang tahiyyat disampaikan oleh sahabat A, B, C dan kalimatnya redaksinya tidak ada redaksi salawat. Hadis tentang sholawat disampaikan oleh sahabat misalnya F, G, H. Dan di situ hanya membahas tentang sholawat. Sehingga terpisah riwayat yang membahas tentang bacaan tahiyat dengan riwayat yang membahas tentang bacaan sholawat. Kemudian para ulama menggabungkan dalam satu gerakan rukun Karena dua bacaan ini sama-sama diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibaca saat orang melaksanakan tasyahud, baik di tasyahud, saat orang melaksanakan tasyahud akhir. Selanjutnya adalah bacaan salawat. Untuk tasyahud akhir, hukumnya wajib ketika tasyahud akhir. Menurut pendapat yang lebih kuat, karena itu jika ditinggalkan dengan sengaja, salatnya batal. Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada orang yang berdoa ketika tasyahud akhir, namun dia tidak membaca tasyahud dan salawat, sehingga orang ini langsung berdoa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dan mengingatkan, ajilah hadza, orang ini buru-buru. Kenapa disebut buru-buru? Dia berdoa tanpa mukaddimah. Dia berdoa tanpa didahului dengan pujian untuk Allah dan tidak didahului dengan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk di antara tindakan buru-buru ketika berdoa. Karena itulah bagian dari adab doa. Ketika kita berdoa, baik dalam salat maupun di luar salat, jangan buru-buru. Sehingga kita dahului dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana. Kemudian kita ikuti dengan pujian-pujian yang lain. Antas samad wa antal ahad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakullahu kufuwan ahad. Atau kita menggunakan asma'ul husna yang lainnya. Allahumma antal ghaffarur rahim. Antar rahman. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah perintahkan itu dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asma'ul husna. Maka berdoalah kalian, panggillah nama Rabbmu dengan biha, dengan menggunakan asma'ul husna itu. Kemudian Nabi SAW mengarahkan, idza shalla ahadukum, apabila kalian salat, falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza. Apabila kalian sedang salat, maka mulailah. Bisa dimaknakan shalla di sini berdoa ya. Bisa juga dimaknakan ketika kalian salat dan berdoa dalam salat. Falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza. Maka hendaknya dia mulai dengan mengagungkan Rabb-nya, jalla jalaluhu, wassana'i alaih, dan memujinya. Thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yada'u ba'du bima sya'a. Kemudian setelah itu, silahkan dia berdoa sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Thumma yada'u ba'du bima sya'a. Setelah itu dia silakan berdoa sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kemudian yang ketiga adalah doa memohon perlindungan dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Nanti rincian pembahasannya insyaallah akan dibahas tersendiri. Karena ulama juga khilaf apakah itu hukumnya wajib ataukah sifatnya anjuran. Dan yang keempat adalah doa permohonan sesuai yang dikehendaki orang yang salat. Ini hukumnya anjuran. Karena kalaupun tidak berdoa, sholatnya hukumnya sah. Baik, bacaan tasyahud pada saat duduk tahiyat akhir sama persis dengan bacaan tasyahud ketika duduk tahiyat awal, sehingga tidak perlu kita ulang dalam kajian untuk bacaan tasyahud akhir karena redaksinya sama sebagaimana dalam tasyahud awal. Untuk bacaan salawat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbagai lafal bacaan salawat. Dan sekali lagi, untuk sunnah tanawwu, maka sikap yang tepat adalah berusaha untuk menghafalkan semuanya, mengamalkannya secara bergantian. Dan ada banyak manfaat ketika kita melakukan ini, di antaranya adalah melestarikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjaga agar sunnah itu tidak hilang, yang kedua mengamalkan ragam ajaran-ajaran beliau, dan yang ketiga dalam rangka untuk menghindari ta'assub, ya, ta'assub terhadap golongan tertentu, karena ketika yang diajarkan cuma satu di golongan tertentu, maka bisa menimbulkan suasana ta'assub. Baik, kita beralih kepada tafsir salawat. Kita akan beralih ke tafsir salawat. Berikut beberapa redaksi salawat yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita membahas tentang tafsir salawat, kita akan belajar terlebih dahulu pengertian tentang salawat. Salawat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ahzab. Bersalawat diperintahkan oleh Allah di surat Al-Ahzab. Ayat berapa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada di surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Coba kita buka ayatnya. Al-Ahzab. Ayat berapa tadi? 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah salawat untuk beliau dan salam. Wasallimu taslima, dan berikanlah salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi contoh, Allah memberikan salawat untuk sang Nabi. Demikian pula para malaikat. Baru kemudian Allah perintahkan para hambanya yang mukmin di kalangan manusia dan jin. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sehingga dalam surat Al-Ahzab, di sini ada salawat dari Allah. Kemudian ada salawat dari malaikat. Lalu ada salawat dari manusia. Nah, karena sumbernya berbeda, tentu maknanya berbeda. Dan insya Allah nanti kita akan bahas itu, ya. Apa makna salawat dari Allah, apa makna salawat dari malaikat, apa makna salawat dari manusia. Insya Allah kita akan bahas itu. Tayyip. Berdasarkan ayat ini, ulama berbeda pendapat mengenai hukum salawat. Apakah salawat itu hukumnya wajib ataukah bersifat anjuran? Ataukah wajib pada kondisi tertentu saja? Ada khilaf di antara para ulama tentang masalah hukum salawat. Dan pendapat yang lebih kuat adalah bersalawat itu wajib. Karena hukum asal perintah adalah wajib. Sehingga ketika seseorang itu memungkinkan untuk bersalawat, maka dia harus bersalawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bisa lihat betapa pengagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada sang Nabi. Maka dalam salawat itu menunjukkan Allah memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sebelum Allah perintahkan, Allah nyatakan terlebih dahulu. Kalau Allah bersalawat kepada sang nabi, demikian pula para malaikat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan nabinya. Karena Allah sangat mencintai beliau dan Allah taala memberikan banyak kelebihan untuk beliau. Di samping itu, perjuangan beliau dan jasa beliau bagi umat Islam sangat besar. Maka sebagai bentuk memuliakan beliau dan bentuk berterima kasih kepada beliau, kita harus bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semakin banyak solawat yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan banyak pahala. Allah Subhanahu Wa Taala janjikan dalam keutamaan solawat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salla alayya wahidan, sallallahu bihi alaihi ashra." Barang siapa yang memberikan salawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha ashra, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya sebanyak 10 kali. Sehingga balasannya ya, memberi salawat sekali dibalas apa? Dibalas salawat 10 kali. Sehingga kalau Bapak Ibu mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, maka Allah memberikan balasan untuk kita dengan salawat sebanyak 10 kali. Masya Allah. Karena seperti yang kita tahu bahwa satu taat itu dilipatkan 10 pahala. Dilipatkan 10 kali. Innal hasanat bi asyri wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan yang namanya amal soleh, ketaatan, itu dilipatkan 10 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang tidak memberikan salawat ketika nama beliau disebut. Celaan bagi yang tidak bersalawat ketika nama beliau disebut. Sebagaimana dalam hadis yang sangat ma'ruf, yang hadis itu sering kita dengar saat kita masuk bulan Ramadan ya. Jibril berdoa atau Jibril mengaminkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Jibril berdoa dan diaminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, salah satu di antara doa Jibril itu adalah raghima anfu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Celakalah orang yang namaku disebut tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Dalam hadis yang lain, al bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah ketika namaku disebut, dia mendengar namaku, tapi dia tidak bersolawat untukku. Maka ketika jamaah mendengarkan nama beliau atau gelar beliau, An-Nabi, kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Anda ketika mendengarkan kajian itu sambil dikir, dikirnya itu nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, Anda mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membaca salawat seperti itu akan memperbanyak amal. Di saat yang sama kita sedang menyimak kajian. Ada sebuah hadis, yang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah sahih ataukah hasan? Apakah dhaif ataukah hasan? Hadisnya mengatakan, akrabun nasi ilayya manzilatan, aktsaruhum alayya salatan. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku adalah orang yang paling banyak bersalawat untukku. Lalu dikomentari oleh sebagian ulama, tidak ada hadis yang membuat kami lebih bangga dan lebih senang melebihi hadis ini. Dan ulama ini ulama ahli hadis. Karena tidak ada manusia yang lebih sering bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain ahli hadis. Ahli hadis itu dalam kesehariannya mereka menyampaikan hadis. Mereka menulis hadis. Mereka mendengar hadis. Dan semua ahli hadis, mereka itu membiasakan diri dengan membaca Sallallahu Alaihi Wasallam setiap berjumpa dengan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Anda bisa baca misalnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab Sunan. Sunan Abu Dawud, Nasa'i, dan yang lainnya. Setiap kali mereka menyebutkan sanad, lalu sampai pada sahabat dari siapa misalnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi, pasti mereka akan menuliskan Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, qal, beliau bersabda. Sehingga berapa banyak mereka bersalawat, sebanyak hadis yang pernah mereka dengar, yang pernah mereka tulis, dan yang pernah mereka sampaikan. Padahal itu tahunan. Dan jumlahnya sangat banyak. Imam Bukhari, beliau menghafal ratusan ribu hadis. Tapi dalam sahihnya hanya diambil 5 ribuan. Yang menurut beliau ini sesuai dengan standar sahih. Imam Muslim juga menghafal ribuan hadis. Tapi dalam sahihnya beliau hanya kutip sekian ribu. Sehingga kita bisa bayangkan mereka itu bersolawat sekian ribu kali. Dan orang yang membaca Sahih Bukhari, mereka ikut bersolawat dengan membaca bacaan solawat dalam Sahih Bukhari. Maka betapa banyaknya pahala mereka, sehingga wajar jika ada sebagian ulama ketika membaca hadis tadi, aqrabun nasi ilayya manzilatan aktaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku adalah yang paling banyak solawat bersolawat kepadaku. Ahli hadis mengatakan, kami yang paling berhak di sini. Karena mereka lah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jangan dikira ahlul hadis adalah orang yang pelit bersolawat. Oh tidak. Mereka ini orang yang paling serius dalam bersolawat. Dan yang paling banyak dalam bersolawat. Sedangkan majelis yang mereka suka meneriakkan Sallu Alaih, saya kira mereka tidak bersolawat. Karena Sallu Alaih itu perintah untuk bersolawat. Jadi ketika nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, lalu kan ada jamaah yang mengatakan Sallu Alaih. Sallu Alaih itu bukan lafaz solawat ya. Kok bisa Pak? Coba kita lihat ya. Sallu Alaihi. Ini kalimat perintah. Bersolawatlah kepada beliau. Bersolawatlah untuk beliau. Jadi malah nyuruh orang lain bersolawat. Sehingga ketika mereka meneriakkan Sallu Alaihi setelah itu diem, berarti mereka bersolawat enggak? Tidak. Mereka tidak bersolawat. Nyuruh orang lain bersolawat, tapi mereka tidak bersolawat. Sehingga ketika ketemu nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersallu alaihi. Teriakan ini itu bukan bacaan salawat, tapi nyuruh orang untuk bersalawat. Ada orang misalnya, ayo salat. Tapi dia tidur. Dia sendiri salat enggak? Tidak, meskipun dia nyuruh orang untuk salat. Seharusnya yang menyuruh itu yang pertama mengamalkan. Idealnya demikian. Apalagi yang menyuruh bareng-bareng banyak gitu ya. Kalau yang menyuruh bareng-bareng banyak, terus yang disuruh siapa? Semuanya menyuruh Sallu Alaihi rame-rame. Makanya mungkin kita perlu luruskan, menyuruh seperti ini bagus. Dan sebenarnya cukup 1-2 aja yang nyuruh, jangan semuanya menyuruh ya. Kalau semuanya menyuruh, nanti siapa yang mengamalkan? Ya kami juga yang mengamalkan, bagus kalau begitu. Tapi akan lebih baik jika langsung diamalkan. Cukup 1-2 yang menyuruh. Misalnya yang mimpin kajian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong salawat, yang lain bersalawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semuanya bersalawat. Baik. Maka di sini kita bisa lihat penekanan yang diberikan dalam syariat kita untuk memberikan salawat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya diperbesar bagi orang yang bersalawat untuk beliau, dan celaan bagi orang yang tidak bersalawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada banyak tempat di mana kita dianjurkan untuk bersalawat secara khusus. Di antaranya adalah ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut. Kemudian sebelum kita berdoa atau setelah berdoa. Intinya mengiringi doa. Jadi waktu dan tempat bersalawat secara khusus, artinya di posisi ini lebih ditekankan. Pertama adalah saat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, saat nama beliau disebut, nama atau gelar. Yang kedua adalah saat tasyahud akhir. Yang ketiga, saat berdoa, mengiringi doa, baik sebelum maupun sesudah berdoa. Yang keempat, saat zikir pagi dan sore. Dianjurkan untuk kita baca sebanyak 10 kali. Dan ada beberapa kesempatan yang lain, di mana atau kita bisa tambahkan ya, ketika hari Jumat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibn Qayyim menyebutkan, sebagaimana hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, pemimpin bagi hari yang lain, maka kita membaca salawat untuk Sayyidun Nas, untuk sang Nabi yang merupakan pemimpin bagi seluruh umat manusia. Baik. Dan selain itu, kita boleh bersalawat dalam jumlah yang dikembalikan kepada masing-masing pelaku. Silahkan bebas, mau berapapun silahkan. Karena salawat termasuk bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ditambahkan salam. Karena dalam surat Al-Ahzab, Allah Ta'ala perintahkan, wasallimu taslima. Sehingga kalimat yang berdasarkan Al-Ahzab ini adalah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Cukup dengan dua itu, kita sudah disebut telah mengamalkan salawat yang sempurna sesuai Al-Ahzab ayat 56. Yaitu memberikan salawat dan salam. Salawat plus salam. Baik. Kalau kita sudah mengucapkan ini, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan kombinasi salawat dan salam, satu salawat, yang kedua salam, maka kita sudah dikatakan telah mengamalkan Quran surat Al-Ahzab. Ayat berapa tadi? 56. Sehingga kalau kalimatnya salawat saja, ya kurang sempurna. Salam saja juga kurang sempurna. Terus kita gabungkan. Kecuali dalam posisi tertentu di mana kita hanya diajarkan untuk itu. Misalnya menyampaikan salam untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tasyahud awal. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita bangkit. Dan mohon untuk dibedakan antara solawat dengan pujian. Ini dua hal yang berbeda. Dalam salawat itu isinya doa. Kalau pujian isinya sanjungan. Sehingga pujian untuk Nabi itu beda dengan salawat untuk Nabi. Ini dua hal yang berbeda. Ada salawat, ada pujian. Kita diperintahkan untuk yang mana? Yang pertama. Kita diperintahkan untuk mengamalkan yang pertama. Silahkan kalian perbanyak yang pertama. Ini yang berisi amal soleh. Menjalankan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah salawat untuk beliau. Sedangkan untuk yang kedua, ini bagian dari pengaruh rasa cinta kita kepada beliau. Dan untuk yang kedua ini, dibatasi. Apa buktinya kalau itu dibatasi? Rasulullah SAW melarang sebagian sahabat yang ketika memberikan pujian kepada beliau berlebihan. Beliau melarang itu. Karena khawatir bisa sampai pada kultus. Karena ini dikhawatirkan sampai kepada kultus. Kultus itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-itra. Sampai pada tahapan al-itra. Kalau sampai pada tingkatan al-itra, maka ini sudah masuk pada bagian larangan. Makanya untuk pujian itu dibatasi. Kalau salawat, silahkan perbanyak, terserah Anda. Mau sebanyak mana, sebanyak apapun silahkan. Salawat dan salam. Karena ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau pujian itu dibatasi. Nah, kita bisa lihat beberapa redaksi salawat yang tersebar di masyarakat. Itu salawatnya sekali. Lafaz salawatnya sekali. Pujiannya yang banyak. Pujian ini, Masya Allah, banyak. Ya. Sehingga dalam salawat yang tebal-tebal itu ya. Tebal maksudnya barisnya banyak. Kalimatnya cuma Allahumma salli salatan wa salim salaman ala nabiyina. Kemudian lanjutannya ini yang panjang. Jadi ini lebih dominan malahan. Pujian itu lebih dominan dibandingkan salawat. Padahal yang diperintahkan yang mana? Yang salawat. Pak, saya kan mencintai Nabi SAW. Saya juga mencintai Nabi SAW. Sehingga jangan diklaim bahwa mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya ada di posisi orang tertentu saja. Semua Muslim mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jangan sampai kita punya anggapan dia nggak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dia nggak bersolawat seperti ini. Loh, enggak, dia bersolawat tapi pakai redaksi yang berbeda, beda dengan kamu. Maka dia mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi itu. Kamu mengungkapkan cintamu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi ini. Nah, sekarang kita beradu redaksi jadinya. Kita coba bandingkan dari dua redaksi ini mana yang lebih sesuai. Tolong bedakan antara salawat dengan pujian. Idealnya gimana, Pak? Diperintahkan itu lebih dominan dibandingkan yang kurang diperintahkan. Jadi ada sahabat yang dia itu pernah memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta khairuna, ibnu khairina, anta. Engkau adalah orang seperti ini. Engkau orang terbaik kami, putra dari orang terbaik kami. Engkau ini. Dilarang oleh Nabi SAW. Mah, jangan sebut seperti itu. Ada anak kecil yang dia menyanjung Nabi SAW. Anak kecil maksudnya belum balig ya. Tapi dia pintar bahasa Arab. Maksudnya belum balig, sudah pintar bahasa Arab. Jadi dia mengucapkan kalimat wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah kami ada seorang nabi yang dia mengetahui besok terjadi apa. Mendengar kalimat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menyuruh diam, jangan kau ucapkan seperti ini. Mah la taquli hakada. Jangan kau ucapkan seperti ini, tapi ucapkan redaksi sebelumnya. Jadi dia sambil menyenandungkan qasidah, ya. Qasidah yang sebelumnya silahkan. Yang qasidah sebelumnya itu, ya, qasidah umum, tidak berisi pujian untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian melakukan itra. Kita sudah tadi menyebutkan ini, ya. Itra tadi apa? Ujian kultus. Ujian sampai pada tingkatan kultus. Janganlah kalian melakukan itra sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani dalam melakukan itra. Orang Nasrani melakukan itra kepada Isa bin Maryam. Bentuk itra-nya Nasrani kepada Isa bin Maryam bagaimana? Dia memuji berlebihan Isa sampai menyebut Isa itu anak Tuhan. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan itu terjadi pada umatnya. Sehingga kalau dulu Nasrani mereka memuji Isa sampai dijadikan sebagai anak Tuhan. Bisa jadi Muslim mereka memuji sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dijadikan sebagai Tuhan. Bukan cuma anak Tuhan. Masa ada kayak gitu, Pak? Masya Allah. Kita bisa baca dalam beberapa redaksi salawat yang berisi pujian untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi berlebihan. Saya sebutkan di antaranya, ya. Di antaranya, mereka mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui Lauhul Mahfudz. Mengetahui Lauhul Mahfudz dan yang ditulis oleh pena pencatat takdir dan pena catat takdir. Kemudian juga mereka mengatakan bahwa dunia dan akhirat tercipta karena apa? Karena kemurahan. Karena kemurahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia dan akhirat tercipta karena kemurahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena kemurahan penciptanya. Dalam redaksinya, di situ dinyatakan, ya, redaksi salawat itu, ya. Dinyatakan wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam wa min judika dunya wa darratuha. Masya Allah. Bagian dari ilmumu wahai sang Nabi adalah ilmu lauhul mahfud dan qalam, ilmu yang ditulis oleh al qalam, ya, pena pencatat takdir. Dan terus yang dimiliki oleh Allah yang mana? Berarti kan semuanya diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Terus Allah punya yang mana? Yang itu Nabi SAW gak tahu sementara Allah tahu. Wong semuanya sudah diketahui oleh Nabi SAW. Dari kehidupan di alam raya ini. Maka terkadang ada orang yang memuji Nabi SAW sampai menjadikan beliau sebagaimana layaknya Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Muslim. Nasrani, mereka memuji Nabi Isa alaihi salatu wassalam sampai mensejajarkan atau menyebut beliau sebagai anak Tuhan. Maha suci Allah dari ucapan mereka. Dan ada Muslim yang mereka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mensejajarkan beliau dengan Tuhan. Mengetahui hal yang gaib seluruhnya. Padahal Allah Ta'ala telah menegaskan, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَةِ إِلَّا اللَّهِ. Katakanlah, tidak ada satupun yang mengetahui hal yang gaib di langit maupun di bumi. Tidak ada satupun makhluk di langit yang maupun di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. وَمِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتُهَا. Ini lebih sangar lagi. Kalimatnya itu kan, وَمِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتُهَا. Bagian dari kemurahanmu, wahai Nabi, adalah terciptanya dunia, keberadaan dunia, dan madunya dunia. Madunya dunia itu apa? Akhirat. Sehingga adanya akhirat, adanya dunia ini, karena kemurahan Nabi Muhammad SAW. Terus Allah dikasih bagian berapa? Kalau semuanya dikasihkan untuk Nabi SAW. Subhanallah amma yaqulu. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Dan itu termaktub dalam beberapa kumpulan buku salawat yang beredar di tengah kaum muslimin. Baik. Kita ketika melakukan kritik seperti ini, kemudian orang berkomentar, ini benci salawat. La haula wala quwata illa billah. Gimana kita disebut benci salawat? Dari tadi kita membahas tentang anjuran untuk memperbanyak salawat, ya, penekanan agar kita sering bersalawat, menyebutkan keutamaan. Giliran para ulama Ahlussunnah mengkritik tentang cara bersalawat, lalu mereka disebut anti salawat. Subhanallah. Mereka itu meluruskan bagaimana caranya agar ketika kita memperbanyak amalan salawat itu di posisi yang benar, bukan malah membahayakan. Karena sekali lagi, bedakan antara salawat dengan pujian. Kalau salawat ini diperintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56, kalau pujian, ya, dibatasi. Mencintai Nabi SAW adalah wajib. Dan saya mencintai Nabi SAW, Anda mencintai Nabi SAW, Muslim yang lain juga sama. Sudah? Ada sebagian penceramah, mungkin barangkali viral ya, dan bahkan Anda sudah pernah mendengarnya. Jadi penceramah ini ketika dia mau membela satu amalan tertentu yang tidak ada syariatnya, dia mengatakan seperti ini. Kenapa Anda melakukan, jadi ini versi dialog ya, kenapa Anda melakukan ritual kayak gini? Kan itu tidak ada dalilnya. Lalu jawaban penceramah ini, aku mencintai kamu itu tanpa dalil. Masa mencintai Nabi SAW harus pakai dalil? Akhirnya disambut tepuk tangan oleh para hadirin. Baik, kita sepakat mencintai Nabi SAW itu amrun gharizi. Sifatnya bawaan dari emosi. Artinya setiap muslim yang dia mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam pasti mencintai sang nabi. Sehingga tidak perlu diajarkan pun mereka akan mencintai sang nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehingga semua muslim, saya, Anda dan mereka semuanya mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam. Amrun gharizi. Sifatnya kawan bayi, kawan lahir, semua orang mencintai beliau ketika kenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun, bagaimana cara mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu butuh dalil. Loh kok bisa? Anda kalau mencintai si A, Anda perlu tahu, si A itu senang apa sih? Si A itu makanan favoritnya apa? Dia senang diajak kemana? Dia senang kalau bicara sama A itu ngobrolnya kayak apa? Itu kan Anda perlu tahu. Itu kalau sama manusia. Ya, barangkali Anda punya pengalaman ya, ketika mau pendekatan dengan orang tertentu. Sebelum nikah maupun sesudah nikah. Anda akan mencari tahu latar belakang. Dia itu senangnya apa? Latar belakangnya seperti apa? Dia kalau diajak ngobrol apa senang? Kan ada orang yang kalau diajak ngobrol ini dia gak suka. Tapi kalau diajak ngobrol ini dia suka. Ya. Saya ketemu orang misalnya ya. Kalau diajak ngobrol ya masalah agama, dia kurang respon. Giliran diajak ngobrol masalah gapi, wah, ikan kupi itu ya, wah, Masya Allah, dia bisa panjang lebar. Giliran diajak ngobrol masalah mobil, wah, dia bisa panjang lebar. Jadi ada orang yang senang ngobrol masalah ini, tapi tidak suka ngobrol masalah ini. Itu sama manusia, apalagi Anda dengan Rasulullah SAW. Saya mau mengungkapkan cinta saya kepada Nabi SAW. Enggak boleh sembarangan. Butuh dalil. Sehingga gimana sih cara mengungkapkan cinta kepada beliau SAW? Ada di posisi ini. Ada panduannya. Sehingga mencintai tidak butuh dalil, bolehlah. Kita sepakat. Tapi bagaimana cara mengungkapkan cinta, butuh dalil. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaiz Hafizahullah saat ini tengah membangun Hafizul Quran Madinah Islamic Premier School, Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama, dua lantai, mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 7441-04-9999. Untuk info donasi, hubungi 082-12345-7441. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang silakan. Masya Allah, Ustaz, terima kasih banyak. Sop yang Anda berikan. Ustaz, kajian hari ini sudah biasa. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi saya semakin lebih mengenal itu karena saya harus Barakallahu fiikum. Ya Allah, makasih banyak, Ustaz. Amin, walaka bimithlin. Mohon maaf, Bapak. Mungkin Bapak bisa sedikit pindah posisi biar sinyalnya lebih bagus. Karena oh, iya. Putus. Nah. Halo Ustaz. Silakan Bapak. Alhamdulillah Ustaz. Untuk kesempatan hari ini minta meminta pertanyaan tema itu karena ini berhubung harta haram. Ustaz, mohon maaf saya lebih susah untuk diterima sholatnya karena ada harta haram ini tentang Ustaz. Ustaz, ini mau bertanya tentang rishwah, Ustaz. Apakah termasuk rishwah ketika rekan kerja saya memberikan uang kepada saya secara gratis, secara cuma-cuma gitu, Ustaz? Karena saya khawatir dia memberikan uang kepada saya karena dia tahu posisi saya di tempat itu gitu, Pak Ustaz. Rekan kerja Bapak memberikan uang, ya? Iya betul Pak Ustaz. Apakah dia punya kepentingan dengan posisi Bapak? Iya betul Pak Ustaz. Ada kepentingan. Jadi ketika dia memberikan pekerjaan kepada saya, kemudian dia mengasih upah pekerjaan itu Pak Ustaz. Baik. Terima kasih banyak. Bapak di dinas di karyawan ya sebagai ASN. Iya. Saya kebetulan karyawan swasta Pak Ustaz. Oh karyawan swasta ya. Iya. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita punya panduan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah hadiah bagi para karyawan. Beliau mengatakan hadaya ummal ghululun. Hadiah untuk para ummal. Hadiah umal gululun, hadiah untuk para umal itu adalah gulul. Yang disebut dengan al-umal adalah karyawan yang dia bekerja dengan gaji tertentu diupah oleh perusahaan. Karyawan lembaga tertentu gitu ya. Baik instansi swasta maupun negeri. Di mana karyawan ini mendapatkan gaji dari lembaga tersebut. Lalu dia melayani klien. Yang kliennya ini adalah klien milik lembaga. Kemudian karyawan melayani klien ini. Maka jika klien ini memberikan sesuatu kepada sang karyawan, masuk dalam kategori hadaya al-ummal. Dan Nabi SAW menyebut hadaya ummal ghulul. Ghulul itu harta khianat. Sehingga haram untuk didapatkan, haram untuk diambil. Karena ini harta khianat. Yang memberi pun dilarang, yang menerima juga dilarang. Karena itu, jika teman atau rekan Anda ini punya kepentingan dengan Anda, lalu dia ngasih sesuatu, Anda harus menolaknya. Mohon maaf, kami gak bisa menerima. Dan sampaikan apa adanya. Kadang kita kan gak merasa gak enak, nanti dikiranya menghina dan seterusnya. Justru sebaliknya, kalau Anda ngasih uang tips kepada saya, kalau Anda ngasih sogok ke saya, Anda ngasih seperti ini, Anda menghina saya. Di negara kafir, saya pernah naik taksi ya, bersama ya, panitia yang menjemput di bandara. Ketika kita naik taksi, ini taksi milik perusahaan. Jadi misalnya taksi milik perusahaan A, ini driver yang menjalankan. Nanti dia setoran ke perusahaan itu. Pakai argo. Kemudian di perjalanan, teman saya ini bilang, nanti dia hanya mau dibayar sesuai dengan yang tercetak di argo. Yang tercatat di argo. Lebih dari itu pelecehan. Sehingga kalau misalnya ya, ketemu sekian dolar. Setelah sampai di tujuan, anggaplah misalnya 25 dolar. Kau kasih 30 dolar, 5 dolar silakan dimiliki. Itu dia gak mau, pasti akan dikembalikan. Bahkan sampai sen-sen pun dikembalikan. Dan dianggap itu pelecehan. Masya Allah, itu di negara kafir ya. Di negara muslim, argo ketemu 100 ribu, Anda kasih 100 ribu, merengut orangnya. Orangnya itu, aduh, wajahnya gak suka. Dia nurunin barang juga kadang dibanting, kadang gak mau juga suruh nurunin. Dibayar sesuai argo itu gak mau dia. Maunya lebih. Masya Allah. Itu di negara kita. Negara yang mayoritas muslim. Jadi, sebenarnya apa ya, kita perlu mengobati karakter masyarakat yang seperti ini. Ya, dengan cara apa? Memperbanyak orang baik di sekitar kita. Ajak mereka untuk ngaji ya, sunnah ya. Kenalkan dengan para asatidz Ahlussunnah. Insyaallah akan terjadi perubahan besar dalam bermuamalah. Silahkan dibuktikan. Ya. Yang mungkin bagi sebagian orang itu dianggap sebagai kelompok radikal dan seterusnya. Ajak mereka untuk belajar kepada komunitas yang dituduh radikal itu. Insya Allah akan terjadi perubahan dalam masalah bermuamalah. Sehingga kalau dalam bawahan yang karakternya seperti ini, gampang meminta tips, bahkan kadang kalau gak dikasih dia marah. Dan itu tersebar di mana-mana. Wajar saja kalau dia punya pemimpin yang angka korupsinya besar. Sampai kemarin Pak Mahfud ya, sebagaimana dirilis dalam salah satu media, ya, angka korupsi Indonesia Masya Allah melambung tinggi, dan beliau mengatakan itu tanggung jawab kampus. Tanggung jawab perguruan tinggi. Baik. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita menulis nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mencukupkan dengan selawat dengan lisan, apa juga harus ditulis juga? Jika kita menulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selawat boleh kita lakukan dengan lisan, boleh juga kita tulis dengan tulisan. Karena lisan dengan tulisan itu dianggap sama. Ya, al-khitab al-kitab bimanzilatil khitab. Al-kitab bimanzilatil khitab. Yang namanya al-kitab, tulisan, bimanzilati al-khitab. Tulisan itu sama dengan ucapan. Tulisan, ucapan. Sehingga antara tulisan dengan ucapan itu berimbang. Makanya kalau Anda dapat WA, ya, Anda dapat WA dari nomor yang tidak Anda kenal atau dari nomor yang Anda kenal tapi nomor itu Anda tidak ingin untuk buka, gitu kan? Cuma di situ ada tulisan assalamualaikum. Lalu gimana ini? Wah, ini kalau saya nggak buka, dikiranya nggak jawab salam. Anda jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara apa? Lisan. Saat ketemu orangnya mungkin komentar. Tak WA, tak kasih salam, kok nggak dibalas? Nggak dijawab. Saya sudah jawab secara lisan. Meskipun Anda tidak jawab secara tulisan. Dan itu sah sebagai jawaban. Li'annal kitab bimanzilatil khitab. Karena tulisan itu kedudukannya sebagaimana ucapan. Mau tulisan, mau ucapan, sama saja. Sehingga kadang ada orang yang, kemarin sempat ada salah satu jamaah, nomor saya ini kan sudah, sudah bocor. Sehingga banyak orang yang ketika mengirim pertanyaan ke nomor pribadi, ya mohon maaf kalau tidak bisa kita layani dengan maksimal. Ada yang dijawab, ada yang tidak. Banyak yang mana ya? Banyak yang kadang nggak dibuka. Jadi kalau Anda menyampaikan salam, saya menjawab dengan lisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun tidak saya buka, karena itu kewajiban. Meskipun Anda menyampaikan salamnya pakai stiker, gitu ya. Atau Anda pakai menyampaikan salam dengan apa? Frequently praises gitu ya. Atau Anda pakai copy paste. Tapi kita jawab. Cuman mohon maaf untuk pertanyaannya, barangkali kita kesulitan untuk memberikan jawaban. Tayyib. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Mohon izin, saya bertanya kembali, bukan di topik intinya. Saya ini kan bekerja sebagai ASN, Dad, ya. Tapi Dad, yang barusan saya dengar itu di pekajian Ustadz itu perihal, jadi kalau kita ini menerima rekanan bekerja sama dengan kita, pihak rekanan ini akan memperoleh keuntungan dari kita, artinya kita membayar jasa rekanan itu terhadap apa yang dia kerjakan, jasa yang diberikan kepada kita, gitu. Namun di satu sisi atasan-atasan kita di sini nih, budayanya itu mengharapkan bagi untung. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana ya, Tad, ya? Mengharamkan. Mengharapkan. Oh, mohon maaf ya, saya. Iya. Mengharapkan bagi untung. Iya, mengharapkan bagi untung dari rekanan yang sudah kita beri proyek. Gitu, Tad. Nah, ini pekerjaan seperti ini, budaya seperti ini sudah lumrah sekali di tempat saya bekerja, gitu, Tad. Yeah. Bahkan di semua apa namanya itu suku dinas gitu di dalam lingkungan Pemda saya bekerja ini, gitu, Tad. Jadi kalau seandainya kayak begitu, kalau saya sejujurnya, Tad, takut sebenarnya menerima hal itu, cuman atasan-atasan ini budayanya sudah seperti itu, gitu. Mohon izin tanggapannya, Tad. Masya Allah. Untuk menghadapi. Ya. Makasih, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini bukan pertanyaan yang pertama, ya. Serta menyinggung masalah ini juga bukan yang pertama. Kita sudah beberapa kali menyampaikannya. Cuman begini, jamaah. karena ini sudah menjadi budaya. Jadi untuk bisa merubah itu butuh waktu yang cukup lama, edukasinya merata, dan satu hal yang sangat kita harapkan, ada komunitas. Komunitas anti riba itu berhasil, walhamdulillah. Dengan adanya banyak penggiat anti riba, di mana-mana kewar-kewar anti riba, anti riba. Meskipun mereka nggak dipandu KPK, kan nggak ada ya lembaga negara yang memantau praktek riba, kemudian dia ditangkap, nggak ada. Bahkan dilegalkan oleh negara. Tapi berangkat karena dari rasa takut kepada Allah, rasa takut terhadap akhirat. Komunitas itu bergerak, ya, mengadakan workshop di sini ada apalagi misalnya seminar tentang anti riba, ada yang menerbitkan buku anti riba, semarak di mana-mana. Alhamdulillah berhasil, sehingga hampir di semua kota ada komunitas anti riba dengan aneka nama yang berbeda-beda. Di buku saya Ada Apa Dengan Riba itu, saya sempat mengumpulkan nama-nama komunitas anti riba itu, ada belasan bahkan puluhan, dengan nama yang berbeda-beda dan penggiat yang berbeda-beda. Tapi mereka satu link, ngeling dari satu komunitas ke komunitas yang lain. Bahkan termasuk diantaranya adalah komunitas yang ya, mereka apa ya, ya secara pemikiran punya penyimpangan, tapi dalam masalah riba mereka anti. Saya pernah diundang komunitas ini, tapi kemudian diingatkan oleh salah satu teman, dia itu alirannya kayak gini. Akhirnya mundur, saya nggak jadi. Kemudian yang menggantikan saya ya tokoh sealiran dia. Padahal aliran ini sebagian tokohnya itu melegalkan bunga bank. Tapi untuk kelompok ini mereka anti bank, anti riba. Kami sangat berharap semoga komunitas ini juga ada di dunia ASN. Kita sudah lama harapan itu ada. Jadi setelah buku Ada Apa Dengan Riba itu terbit, kemudian tersebar di masyarakat, dan banyak menginisiasi beberapa komunitas anti riba, penggerak-penggerak anti riba, saya berharap semoga gerakan yang sama juga ada di dunia ASN. Sehingga nanti di masing-masing kota atau masing-masing apa tadi istilahnya di masing-masing dinas ya, masing-masing instansi ada gerakan anti riba. Oh, bukan gerakan anti riba, gerakan anti korupsi. Gerakan anti suap, gerakan anti korupsi, gerakan anti apa di masing-masing dinas. Ketika ada komunitas, ada gerakan, nanti akan mempengaruhi yang lain. Nah, sekarang kan masih sporadis. Di sini mungkin ada 5 orang yang gak seneng dengan itu. Di sini ada 3 orang. Di sini ada sekian orang. Karena mereka masih minoritas dan belum nampak di permukaan, jadinya mereka terkesan dikucilkan. Lo kalau gak mau ikut bagi-bagi ini, diem ya. Satu, diem. Yang kedua, terancam dia digeser. Kalau di dinas A, suku-suku dinas itu, di dinas ini dia gak mau bagi hasil seperti ini, pindahkan, mutasi, mutasi, mutasi. Salah satu caranya seperti itu. Karena atasannya melegalkan seperti itu, dan tadi Anda menyampaikan mengharapkan untuk bagi untung. Jamaah yang namanya orang ketika dia menjalankan proyek, pasti dia akan mengambil untung. Dan keuntungan itu termasuk yang disisipkan adalah nanti yang bagian yang harus diberikan kepada para ASN. Jadinya lebih mahal. Apa misalnya proyek pengadaan ATK. Biaya normalnya anggaplah misalnya 10 juta. Saya yakin vendor itu akan menambahkan plus 10%. Akhirnya dinaikkanlah harganya. Jadi 12 juta. Kenapa dia naikkan? Jadi ini lebih mahal ya. Kalau lebih mahal kan duit negara lebih besar. Karena ini harus saya kasihkan ke ASN. Saya tidak mau mengurangi keuntungan saya. Akhirnya apa? Harta negara balik ke mereka. Balik ke para aparatur tadi. Dan itu yang membuat anggaran jadi membengkak. Siapa yang dirugikan? Negara. Yang dirugikan adalah. Coba kalau ini tidak ada. Orang kan tetap akan menurunkan harganya. Karena ini tidak ada. Jadi plus 10% tidak ada. sehingga itu yang merugikan negara akan mengurangi beban negara. Baik, ini bukti nyata ya, di salah satu toko perabotan di Yogyakarta, teman saya memergoki itu. Ada ibu-ibu berseragam ASN. Dia ingin membeli perabotan-perabotan kebutuhan kantor. Lalu dia lihat, di toko itu kan ada apa bandrol harga. Harganya 20 ribu. Dia bilang, iki iso didadekne 30. Iki iso didadekne 50. Jadi harga 30, oh, ini harga 20 yang terbandrol, oh, ini bisa dijadikan 30. Yang harga 40 ini bisa dijadikan 50. Subhanallah. Itu ngomong di depan orang, ya. Ada banyak orang di situ. Ya kalau orang yang mau berbuat maksiat dengan merugikan negara sudah berani terang-terangan seperti ini, ya, selama tidak ada CCTV KPK dia berani. Terus kemudian itu hanya 1-2 ASN yang mereka punya kesadaran, kemudian tidak mau, ya jelas saja ini dikucilkan. Karena semuanya menjadi tahu, sudah menjadi tradisi di sini. Yang nggak ikut, maka dia akan tersingkir. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga yang penyakit yang seperti ini bisa segera diobati secara bertahap. Kalaupun Anda tidak bisa mempengaruhi yang lain, untuk sementara para ASN kami nasihatkan, jaga diri Anda baik-baik. Harta yang haram itu tanggung jawabnya besar, karena berkaitan dengan harta umat, sehingga Anda harus mempertanggungjawabkan di akhirat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.